Walau ku tahu maksud hatimu memberikan semua apa yang ku mau, aku tak mengerti keraguan ini yang engkau berikan kepada diriku. Oh, shanai nai nai nai nai nai. Ku merasakan ada yang berbeda di balik semua cintamu padaku. Kau rayu diriku, kau puji diriku, namun tetap saja selalu tak mengerti. Kata-katamu sungguh indah, membuat hatiku terpesona. Ternyata apa yang kau berikan semua itu palsu. Oh, mengapa kau beri cinta tanda tanya? Kau telah membuatku semakin tak mengerti. Mengapa kau beri cinta yang tak pasti? Kau telah membuatku semakin tak mengerti. Kata-katamu sungguh indah, membuat hatiku terpesona. Ternyata apa yang kau berikan semua itu palsu. Wow, mengapa kau beri cinta tanda tanya? Kau telah membuatku makin tak mengerti. Mengapa kau beri cinta yang tak pasti? Kau telah membuatku semakin tak mengerti. Mengapa kau beri cinta tanda